Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, para pemirsa, sedikit saya jelaskan lagi. Mulai malam hari ini, Majelis Ar-Raudhah kita selenggarakan di musola yang sedang kita bangun. Musola ini kami namakan Raudhatul Jannah. Nama musolanya Raudhatul Jannah. Raudhatul Jannah itu artinya taman surga. Ya, artinya taman surga. Harapannya agar kita kalau masuk ke sini itu betul-betul masuk di taman surga. Pengennya begitu. Walaupun belum jadi, walaupun ini baru lahir dan belum lengkap. Pondasi sudah selesai, lantai satu juga sudah di floor, tiang-tiang sudah berdiri, lantai dua juga sudah dicor, selesai pengecorannya, menuju atap, yaitu lantai tiga. Kondisi yang seperti ini kita pakai sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tunjukkan kita senang. Alhamdulillah ya Allah, capek-capeknya teman-teman saya semua yang punya uang dikit banyak disumbangkan, yang punya tenaga ya disumbangkan, yang punya pikiran ya disumbangkan, setelah bisa dipakai ya kita tunjukkan kita senang kepada semuanya, sehingga yang bantu tuh ya senang. Oh, alhamdulillah ya, tempatnya itu dimanfaatkan langsung, enggak nunggu jadi secara sempurna. Biar pahalanya itu langsung mengalir. Ya, pahalanya langsung mengalir. Sehingga saldo amal solehnya itu langsung nambah. Ya, termasuk jenengan yang hadir di sini, saldonya langsung nambah karena memakmurkan tempat ini ya. Dimakmurkan betul insyaallah. Terus bangunan yang lama buat apa, Beb, gitu ya. Ya masih itu tetap Ar-Raudhah nyambung jadi satu. Di sana kita jadikan tempat untuk terima tamunya. Jadi jenengan diterima di sana, leren-leren nyantai-nyantai di sana. Kalau mau istirahat ya di sana. Kemudian nanti ngajinya di sini. Sementara posisi saya di sini, insya Allah kalau udah jadi posisinya di mihrab. Mihrabnya kan di sebelah sana ya, di sebelah barat. Ini kan belum jadi, masih berapa persen nih kira-kira nih? 40% ya. Nanti kalau lantai 3 itu sudah dicor, maka sudah 60%. Finishingnya itu 40% saya anggap. Nanti di sisi sebelah utara sana ada toilet, kamar mandi dan tempat wudhu. Dua lantai. Lantai 1 untuk kaum pria, bapak-bapak. Lantai 2 untuk ibu. Ibu, sehingga ibu dari lantai 2 langsung ke sana, biar enak, biar nyaman, tidak diganggu oleh kaum pria. Kalau copot-copot jilbab itu juga biar enak kan, sama wanita enggak bingung auratnya. Kurang lebih seperti itu. Doakan bangunan ini segera selesai. Targetnya kapan selesai, Beb? Pengennya ya saya secepat-cepatnya. Nah, secepat-cepatnya itu berapa lama? Kalau diukur, asal duitnya ada insya Allah, entah dari mana, menaikkan tiang dan lain sebagainya itu butuh waktu kurang lebih 2 bulan. Sampai dicor ya, butuh waktu 2 bulan. Kalau sekarang ini akhir Desember, berarti ya kurang lebih akhir Februari itu baru mulai ngecor lantai 2. 1 bulan Maret bawah sudah di finishing, insya Allah selesai finishingnya. April harapan saya Mei itu sudah jadi. Ya, Mei sudah jadi. Itu mimpi seorang Naufal bin Muhammad Al-Idrus. Lagi nenten jenengan pengen mimpi itu terwujud atau biar jadi mimpi saja? Moso. Pengen terwujud. Nah, karena itu mulai hari ini sampai bulan Mei jenengan enggak usah doakan orang lain. Dongakan saya tok saja. Setuju? Oh, enggak setuju. Maksud saya, mulai hari ini yang banyak-banyak doakan saya ya. Sehat, seger, kuat, diberi kemudahan sehingga bisa bisa ngabdi menyelesaikan semua ini. Ya, ngabdi menyelesaikan semua ini. Saya ini cuman baturnya jenengan semua. Yang nyepakkan, bagian nyepakkan. Lah jenengan ini majikan-majikannya. Tinggal duduk, tinggal santai, tinggal obo. Beb, belum dapat susu, boleh gitu ya. Tinggal obo. Beb, belum dapat roti, boleh ya. Memang tugasnya tinggal obo. Namanya juga penuntut ilmu itu raja kok. Sampai-sampai malaikat menggelarkan sayapnya demi para penuntut ilmu. Mulai malam hari ini sampai akhir bulan Maulid, sampai akhir bulan Maulid, kajian kita tentang Nabi Muhammad SAW. Tafsirnya istirahat dulu ya, karena kita mau nyambut datangnya bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Lah sebelum bahas tentang kelahiran Rasulullah dan lain sebagainya, saya mau menjelaskan dulu tentang perayaan Maulid Nabi. Perayaan Maulid Nabi, kemudian Nabuh Rebana, kemudian baca syair-syair muji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu bagaimana? Karena ada orang-orang yang nganggap, nuduh bahwasannya peringatan Maulid Nabi itu bid'ah. Karena bid'ah berarti sesat. Karena sesat berarti masuk neraka. Berarti jenengan yang suka maulidan itu tempatnya bukan di surga. Berarti jenengan tempatnya di neraka. Jadi kira-kira ini wajah-wajah calon penghuni neraka semua ini. Menurut lo ya, menurut orang-orang yang ngomong-ngomong seperti itu, yang nuduh-nuduh begitu. Ya, saya, Anda, kita-kita ini dianggap ini wajah-wajah yang layaknya tempatnya di neraka. Ketika ditanya, kenapa masuk neraka? Kenapa masuk neraka? Apakah zina? Oh tidak. Kenapa masuk neraka? Apakah membunuh orang? Oh tidak. Kenapa masuk neraka? Apakah mutuskan tali silaturahim? Oh tidak. Kenapa masuk neraka? Apakah nipu orang? Oh tidak. Kenapa masuk neraka? Apakah berjudi? Oh tidak. Kenapa masuk neraka? Apakah durhaka pada orang tua? Oh tidak. Kenapa masuk neraka? Apakah kurang ajar pada suaminya? Oh tidak. Kenapa masuk neraka? Apakah menyia-nyiakan anaknya? Oh tidak. Loh, lantas kenapa masuk neraka? Kebanyakan muji Nabi. Jadi masuk nerakanya gara-gara kebanyakan muji Nabi. Ya, silakan jenengan punya akal pikir sendiri. Kira-kira betul atau salah orang ngomong begini nih? Ya, kira-kira betul atau salah? Masa orang karena banyak muji Nabi kemudian masuk neraka? Itu kan ya rada aneh yang ngomong seperti itu. Beb, enggak ada yang ngomong begitu, Beb. Yang ada tuh ngomong jangan muji Nabi, ya padha wae. Ya sama saja. Memuji dalam Islam. Hukum memuji dalam Islam. Memuji itu ada dua. Ada yang dianjurkan, ada yang dilarang. Memuji itu ada yang dianjurkan, ada yang dilarang. Memuji yang dilarang dulu yang bagaimana? Karena yang bahaya kan yang dilarang tuh. Dilarang ini hukumnya sampai kategori haram. Kalau dilakukan bisa menimbulkan dosa. Muji yang bagaimana? Muji seseorang yang akibat pujian tadi orangnya bermaksiat. Muji seseorang yang karena pujian tadi orangnya akhirnya bermaksiat. Contoh, ada satu orang sudah tahu orangnya ini malas ibadah. Tapi karena kita itu pengin dapat manfaat dari orang tadi, sebab dia orangnya sugih, duitnya banyak, maka kita puji-puji dia depannya orang lain. Oh, ini orang yang satu ini loh ya. Ini masya Allah nih, rajin pengajian, padahal blas, gak pernah pengajian. Oh, yang satu ini rajin sholat malam, padahal blas, gak pernah sholat malam. Oh, yang satu ini rajin soan ke tempatnya ulama, padahal blas, gak pernah soan tempatnya ulama. Nah, ketika dipuji-puji begitu, orang yang jelek tadi ini, yang kaya tapi dia jelek, dia merasa, alah, usra usah sholat wengi, ora usah aku gene ulama, ora usah pengajian, toh orang sudah muji-muji saya. Akhirnya timbul kesombongan, Dia merasa orang yang luar biasa. Nah, pujian yang menyebabkan orang jadi sombong, menyebabkan orang jadi sombong, jadi angkuh, jadi lupa diri, jadi merendahkan orang lain, jadi merasa paling hebat, ya, yang seperti ini, atau menimbulkan dia riya, menyebabkan orang itu akhirnya pamer terhadap amalnya, pujian yang seperti ini haram. Dikatakan oleh Rasul dalam sebuah hadis, maknanya pujian yang seperti itu mematahkan punggung saudaramu. Punggung ini kan tempat saraf. Kalau punggungnya patah, manusianya lumpuh. Nah, orang yang muji-muji saudaranya padahal tahu wataknya itu orangnya bisa sombong, orangnya bisa angkuh, orangnya bisa riya, orangnya bisa ujub, berbangga di diri, pujian itu hukumnya haram. Makanya kita kalau muji lihat-lihat dulu. Yang dipuji pantas mendapatkan pujian atau tidak. Lain halnya pujian pada seorang, kalau dipuji justru orang itu nambah semangat. Kalau dipuji dia justru nambah senang, terus jadi bersemangat untuk taat. Pujian guru pada muridnya. Ada murid dididik sama gurunya. Seperti guru TK itu kan suka muji murid-muridnya. Nah, pinter kamu nak, ini kan udah bisa baca A, B, C, D, padahal baru sampai D, E itu belum tahu dia. Pinter kamu nak, A, B, C, D sudah bisa. Maka yang dipuji kan jadi senang nih. Akhirnya dia semangat untuk belajar. Nah, ini dihancurkan sunnah itu, muji seperti itu. Atau seorang santri dipuji sama kiainya, karena santrinya itu kok rajin tahajud. Kiainya ngomong, nak, saya seneng nih kamu tahajud begini, nak. Pertahankan ini. Dapat pujian kiainya, maka sang santri ini jadi senang. Alhamdulillah, ternyata kiai saya itu senang ya kalau saya tahajud bangun malam. Akhirnya dia tingkatkan tahajudnya. Bahkan nambah sholat duha. Pujian yang seperti ini sunnah untuk dilakukan hukumnya. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW, di mana Rasul menyatakan, sesungguhnya seorang mukmin idza mudiha, jika dipuji, rabbal iman fi qalbih, kama qala sallam, di hatinya iman itu semakin tumbuh. Jadi mukmin itu kalau dipuji, imannya makin tumbuh. Nah, pujian itu sebetulnya hukumnya seperti itu. Nah, pertanyaan saya, lah kok bisa muji Nabi jadi haram itu dari mana? Apakah Nabi kalau dipuji akhirnya Nabi jadi GR? Apakah Nabi kalau dipuji akhirnya Nabi jadi sombong? Apakah Nabi kalau dipuji akhirnya Nabi jadi lupa diri, dirinya adalah seorang Nabi? Kira-kira itu masuk akal atau gak masuk akal? Tidak masuk akal. Berarti pujian kepada Nabi itu hukumnya bukan haram. Pujian pada Nabi itu justru hukumnya sangat-sangat dianjurkan. Kok bisa sangat dianjurkan, Bib? Bukankah Rasul yang melarang? Rasul yang melarang itu dari mana? Lah itu di hadis disebutkan, la tutruni, jangan kalian itu itra aku, puji-puji aku. Mohon maaf, orang yang ngomong seperti ini telah berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Bawa-bawa nama Nabi untuk ngapusi orang lain. Bawa-bawa nama Nabi untuk membohongi orang lain. Lubib, hadisnya betul kok. Hadisnya betul, tapi bacanya keliru. Bacanya keliru bagaimana? Lawang hadisnya itu panjang kok dipotong di situ. Misal saya ngomong gini ya, dilarang masuk kamar ini, dilarang masuk kamar ini jam 10 malam. Berarti kalau jam 9 boleh enggak? Boleh. Jam 11? Boleh. Jam 12? Boleh. Gak bolehnya jam berapa? Jam 10. Nah, kalau ada orang terus ngomong begini, kata Habib Novel, dilarang masuk kamar ini. Ini namanya orangnya bohong atau gak bohong ini? Bohong. Saya gak pernah ngelarang orang masuk kamar itu. Saya cuma ngelarang masuknya jam 10 malam. Lainnya itu boleh. Berarti kalau dia kemudian mengatakan, dilarang masuk kamar ini, kata Habib Novel, berarti dia bawa nama saya untuk membohongi orang lain. Sama juga dengan orang yang berkata, Jangan puji-puji aku. Loh, Nabi loh yang ngomong. Nabi sudah ngomong, jangan puji-puji aku. Nabi bersabda, jangan puji-puji aku. Nabi bersabda, jangan puji-puji aku. Orang yang ngomong seperti ini berarti dusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa dia dusta? Lah wong Kanjeng Nabinya sendiri enggak pernah ngomong gitu. Nabi itu ngomongnya, jangan puji-puji aku seperti umat Nasrani memuja Isa putranya Maryam. Yang enggak boleh sama Nabi itu kita muji-muji Nabi seperti umat Nasrani, muji-muji Nabi Isa. Kalau mujinya enggak seperti itu berarti boleh. Justru Nabi itu ngasih batasan, ngasih aturan memuji Nabi. Silakan puji aku dengan apapun, asal enggak seperti umat Nasrani. Loh, kenapa emangnya dengan umat Nasrani? Karena muji-muji Nabi Isa sampai diangkat jadi Tuhan selain Allah. Itu yang enggak boleh. Pertanyaan saya, apakah pernah umat Islam muji Nabi sampai diangkat jadi Tuhan? Tidak mungkin pernah. Kenapa enggak mungkin pernah? Sebab Nabi sendiri sudah mengatakan, aku tidak takut kalian akan menyekutukan Allah. Nabi itu dalam sabdanya menyatakan seperti itu, aku tidak takut kalian akan menyekutukan Allah. Yang kutakutkan adalah dunia ini dihamparkan kepada kalian, dibukakan kepada kalian, diberikan kepada kalian, bil makna akhirnya kalian berlomba-lomba untuk memilikinya. Nah itu yang terjadi betul, yang dikhawatirkan Nabi. Ini umat Islam dikasih dunia, kemudahan penghidupan dunia, akhirnya lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi enggak takut kita menjadi orang yang musyrik. Kenapa? Karena imannya sudah sangat kuat, imannya sudah sangat kokoh. Cukup jelas? Mesti ada protes lagi. Protesnya begini. Loh itu nyatanya, di sholawat-sholawat itu, di kisah-kisah kelahiran Nabi itu ada syair-syair yang menunjukkan kalau umat Islam itu nyembah Nabi. Loh, ini fitnah ini. Mana syairnya? Lah itu contohnya. Contohnya bagaimana? Lah itu ada yang ngomong begini, duhai Rasul, tolonglah aku. Duhai Rasul, selamatkanlah aku. Ya Ghiyafi, wahai penolongku, wahai penyelamatku. Itu kan namanya nyembah Rasul. Kok bisa? Kan yang nolongkan Allah. Yang bisa menyelamatkan Allah, lah itu yang dipanggil-panggil kok Nabi. Berarti itu nyembah Nabi. Kalimat seperti ini namanya kalimat orang bodoh kentekan akal. Ya, masa kalau ada orang ngomong Nabi tolong saya, akhirnya dia nyembah Nabi, kan repot nih ya. Kalau ada orang punya tauhid akidah seperti itu kacau nih bangsa ini. Kenapa? Masa ada orang manggil Nabi, Nabi tolonglah saya, akhirnya orang ini dikatakan nyembah Nabi, itu aneh. Bu, boleh nanya bu, kalau jenengan manggil bapak, suamiku tolong aku, kira-kira jenengan nyembah suaminya enggak? Enggak, sekedar minta tolong masa jadi menyembah. Memang suami itu tugasnya nolong istri. Pak dokter, tolong obati saya. Tolong obati saya. Lah kebetulan ini dokternya Ahlus Sunnah wal Jamaah, pasiennya ini suka mengatakan jangan minta tolong kepada Nabi, gitu kan ya. Pak dokter, tolong saya, sembuhkan saya, obati saya. Dokternya mengatakan, mohon maaf, mintalah tolong kepada Allah. Jangan kepada saya. Yang bisa ngobati cuman Allah, yang bisa nyembuhkan cuman Allah. Pertanyaan saya, kalau ada dokter begini kira-kira dokternya pinter atau bodoh? Ya gak mungkin dokter ngomong begitu kan, tidak mungkin. Pasti, ya siap, saya akan bantu ngobati jenengan. Tahu sama tahu, pasiennya ngerti, yang bisa nyembuhkan cuman Allah. Pasiennya juga tahu, yang bisa ngobati cuman Allah. Dokternya yang ngerti, dirinya gak bisa ngobati, dirinya gak bisa nyembuhkan. Tapi ketika pasien memanggil, dokter tolong saya, obati saya, dokter mengatakan, iya siap, seperti itu. Tahu sama tahu, yang berucap tahu kalau yang bisa cuman Allah, yang mendengar juga tahu kalau yang bisa cuman Allah. Lah saya mau nanya, kira-kira ulama itu ngerti enggak kalau yang bisa nyelamatkan cuman Allah? Tahu enggak? Kalau ulama enggak ngerti berarti itu bukan ulama. Yang namanya ulama itu yang ngerti, yang bisa menyelamatkan ya cuman Allah, yang bisa nyembuhkan ya cuman Allah, yang bisa nolong ya cuman Allah. Tapi ya elingo, kata para ulama, pertolongan Allah itu turun itu tidak serta-merta langsung turun pertolongan. Pertolongan Allah itu turun ada jalarannya. Sembuh itu turun ada jalarannya. Pergi ke dokter, berobat ke dokter, atau minum ramuan tradisional, berdoa dan lain sebagainya. Begitu juga kalau kita minta tolong pada Kanjeng Nabi, karena Allah menurunkan pertolongan itu lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Justru itulah tauhid yang sebenarnya. Kita mengakui Nabi diberi Allah subhanahu wa ta'ala dengan izin Allah kemampuan untuk nolong orang lain, kemampuan untuk menyelamatkan orang lain. Yang ngasih adalah Allah. Kalau nabinya gak bisa apa-apa, rasulnya gak bisa apa-apa, tapi Allah yang bisa membuat rasul jadi bisa. Cukup jelas ini? Karena banyak teman-teman di desa itu dibuat bingung begitu. Atau jangankan di desa, di kota, yang nonton sinetron tiap hari, yang sekolahnya tinggi-tinggi, dibuat bingung dengan begitu. Gak usah bingung lagi, jenengan tuh kalau manggil nabi ya wajar. Namanya umat manggil nabinya itu kan wajar. Lawang tiap hari aja manggil nabi kok. Kalau ada umat tiap hari gak manggil nabi, bukan umat nabi, tak jamin dah. Kok bisa jamin begitu? Kalau ada umat tuh tiap hari gak mau manggil nabi, berarti bukan umat nabi. Lah kok bisa? Lawang jenengan tuh tiap sholat, assalamualaika ayyuhan nabiyu. Assalamualaika ayyuhan nabiyu. Itu manggil nabi enggak tuh? Ayuhan nabi, duhai nabi. Salam sejahtera untukmu ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat Allah, berkah Allah untukmu, duhai nabi. Kita tuh tiap hari manggil nabi. Loh, padahal nabinya di mana? Nabinya sudah meninggal, ruhnya di alam barzah. Itu tiap hari diajak ngomong. Ajak ngomongnya bahkan tidak di Madinah Al-Munawwarah. Ngajak ngomongnya tidak di depan makam nabi, bahkan ngajak ngomongnya langsung dari jarak jauh, dari Indonesia, dari kota, dari tempat kita berada, dari desa kita, jauhnya luar biasa. Itu kita manggil-manggil nabi, Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi, ayuhan nabi. Kalau diterjemahkan Kanjeng Nabi, dari jauh aja kita manggil-manggil. Nah, kalau dekat manggil kan lebih pas ya. Kalau dekat manggil lebih pas. Mau jauh saja diperintahkan manggil boleh. Ada yang mengatakan, tapi itu kan terlampau berlebih-lebihan. Berlebih-lebihannya itu di mana? Berlebih-lebihannya di mana? Contoh Bapak, saya mau nanya Pak. Misal Mas Edwin nih, misal. Sini Win. Misal Mas Edwin ini ya, ngomong kepada istrinya nanti kalau sudah menikah. Nah, ini kan belum ya. Langsung gebrobios ini ya. Kalau Mas Edwin ini nanti kalau sudah menikah insya Allah, dalam waktu secepat-cepatnya ya, seperti proklamasi itu, saya cuma bisa mengantarkan sampai pintu gerbang pernikahan. Selanjutnya silahkan nikah sendiri gitu kan. Kalau proklamasi mengantarkan sampai pintu Undang-Undang Dasar 45 itu kan, sampai pintu gerbang kemerdekaan. Memang udah dikasih tahu sama leluhur bangsa ini, kita ini cuma diantarkan sampai pintu gerbang kemerdekaan. Setelah merdeka lanjutkan begitu ya. Cuman kita jalan di tempat nih, gak lanjut-lanjut. Misal Mas Edwin ngomong sama istrinya nanti setelah menikah ya, setelah menikah. Ngomong begini, sayang. Kira-kira ngono wi? Hah? Misal ya, ngomong. Misal Mas Edwin ngomong sayang, ngomong seperti itu ya. Sayang, sungguh di dunia ini tiada hati tempatku berlabuh kecuali dirimu. Misal Win. Udan-udan cocok kok ngomong gini. Cocok. Ya. Sayang, sungguh tidak ada obat yang lebih mujarab bagiku kecuali memandang parasmu. Ngapus sih aku? Bohongin tuh ya. Terus dia ngomong lagi, sayang. Ngomong lagi nih sama istrinya nih. Sayang, tanpa dirimu di sisiku, hampa hidupku. Jangan ngapus sih. Mau kadang kalau gak ada istrinya tambah seneng gitu. Jadi, tanpa dirimu di sisiku, hidupku hampa. Sayang, ya. Dimanapun aku berada, hanya engkau yang kupandang. Engkau terletak persis di bola mataku. Luar biasa enggak? Luar biasa ini Mas Edwin ini luar biasa terhadap istrinya. Saya mau nanya, kalau ada orang kemudian teriak-teriak sama Edwin, teriak-teriak begini, Edwin jangan begitu, kamu sudah musyrik, kamu menyutukan Allah, kamu terlampau berlebih-lebihan muji istrimu. Istrimu itu manusia biasa, mestinya dimanapun yang kamu lihat cuma Allah, tempat berlabuh itu adalah Allah. Hatimu gak boleh hampa karena makhluk, hampanya harus karena Allah. Yang ngomong begini orang gila atau orang waras? Masa ada orang lagi merayu istrinya dibilang jangan begitu, kamu musyrik dan lain sebagainya. Maka yang ngomong begitu orang yang begini. Ya, agak gimana gitu kan ya. Luang ini dalam rangka menyenangkan hati istrinya, muji istrinya, mengungkapkan cinta kepada istrinya, itu sah-sah saja, bahkan itu mendapatkan pahala. Ungkapan cinta pada istri yang dikemas dengan bahasa yang hiperbola, lebay kalau bahasa kita ya. Bahasanya lebay, itu mendapatkan pahala. Kenapa? Cinta suami kepada istri. Lah kalau cinta suami kepada istri dengan bahasa yang lebay hiperbola itu mendapatkan pahala. Nah kalau cinta jenengan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW diungkapkan dengan kata-kata yang indah, kira-kira berpahala atau berdosa? Ya sangat berpahala. Kalau untuk istrinya Mas Edwin nanti, Mas Edwin tuh ngomong seperti apapun, itu belum tentu benar kan ya? Belum tentu benar. Sungguh di dunia ini engkau lah yang paling cantik. Genah gak mungkin. Ya kan, genah gak mungkin. Karena mungkin istri jenengan ya Pak ya lebih cantik gitu kan. Tapi kalau kita ngomong kepada Rasulullah SAW, sungguh di alam ini tidak ada keindahan yang melebihi parasmu. Ya benar. Memang yang paling indah ciptaan Allah hanyalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang salah. Ungkapan apapun kita sampaikan kepada Nabi, itu ya mesti ya benar. Tidak mungkin keliru. Dan terus ada orang mengatakan jangan puji Nabi. Alasannya nanti musyrik, alasannya lebay, berlebih-lebihan, dan lain sebagainya. Itu bisa diterima akal sehat enggak? Enggak bisa. Enggak bisa diterima akal sehat. Ada lagi yang ngomong, "Lah ngapain? Cuman duduk-duduk muji Nabi. Kan lebih baik melakukan amal yang lain, lebih baik sholat tahajud. Lebih baik dia baca Al-Qur'an, lebih baik dia baca Al-Qur'an." Ini ya rada aneh nih orangnya. Aneh. Jadi dianggapnya tuh lebih baik tahajud daripada muji Nabi, lebih baik baca Al-Qur'an daripada muji Nabi. Kalau memang Anda menganggap lebih baik baca Al-Qur'an daripada muji Nabi, ya udahlah. Jangan ngobrol dengan istrimu, jangan ngobrol dengan anakmu, jangan ngobrol dengan temanmu, jangan nonton televisi, jangan kamu baca koran, jangan duduk-duduk sambil ngobrol dengan temannya. Lebih baik gunakan semua waktumu untuk baca Al-Qur'an. Betul kan? Oh, kamu lebih baik baca Al-Quran daripada kamu ngobrol sama istri, baca Al-Quran ini. Kalau saya balik begitu, terus mau jawab apa? Oh ya gak bisa, mesti gitu. Hidup tuh ya ada waktunya ngaji, ada waktunya ngobrol sama istri. Oh ngobrol sama istri kan pelaksanaan isi Al-Quran. Nyenengkan hati teman itu pelaksanaan isi Al-Quran. Jadi hidup jangan 24 jam baca Al-Quran, tapi juga amalkan isi Al-Quran. Di antara mengamalkan isi Al-Qurannya adalah ngobrol dengan istri, ngobrol dengan suami, ngobrol dengan anak. Anehnya, giliran ngobrol dengan istri dia bela, ngobrol dengan suami dia bela, ngobrol dengan teman dia bela. Dia katakan itu pengamalan Al-Qur'an. Giliran muji Nabi, dia tidak katakan itu pengamalan Al-Qur'an. Dia katakan itu sia-sia. Dia katakan itu enggak ada manfaatnya. Dia katakan itu terlampau berlebih. Lebihan. Sebetulnya ini umatnya Nabi atau bukan sih? Yang punya cara berpikir begini sebetulnya umatnya Nabi atau bukan sih? Kok sampai benci kepada Nabi seperti itu sih? Nabi dipuji kok sampai dibegitukan? Itu aneh kan ya? Aneh. Sebetulnya muji Nabi itu perintah Al-Quran. Perintah Al-Quran. Mengagungkan Nabi perintah Al-Quran. Jadi orang yang duduk cuman muji Nabi itu bukan cuman. Masa muji Nabi melaksanakan isi Al-Quran dikatakan cuman? Itu anehnya luar biasa. Makanya gak usah bingung lagi. Kalau ada orang yang muji Nabi itu bagus. Ya, ada orang yang menyandungkan syair-syair pujian Nabi itu bagus. Dalilnya Bib, tadi ini kan cuman ngomong ngalur ngidul ngetan ngulon. Dalilnya ya, sederhana saja. Syair yang Anda baca dan anak kecil pun hafal, dari kita kecil sampai sekarang dinyanyikan di mana-mana, ya. Itu salah satu contoh pujian sahabat kepada Nabi yang sifatnya abadi dan tidak mungkin dihapuskan oleh perjalanan sejarah manapun. Kalau ada yang berusaha menghapuskan itu enggak mungkin bisa. Ketika Nabi berangkat hijrah, Nabi bukan disambut dengan ayat-ayat Al-Qur'an, padahal sahabat hafal Al-Qur'an. Walaupun mungkin baru Al-Baqarah hafalnya. Saat itu kan sahabat banyak yang hafal Al-Qur'an. Begitu Nabi datang tidak ada yang mengatakan Al-Fatihah, enggak ada. Ada enggak? Enggak ada. Begitu Nabi datang tidak ada yang mengatakan Allahu Akbar, enggak ada. Begitu Nabi datang ke Madinah, tidak ada sahabat yang kemudian mengatakan, "Mari kita baca surat Al-Baqarah." Enggak ada. Sambut Nabi dengan baca Al-Baqarah, tidak ada. Begitu Nabi datang, tidak ada sahabat yang kemudian, "Mari kita Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar." Tidak ada. Begitu Nabi datang, yang ada ini sahabat-sahabat yang ngerti Al-Qur'an. Sahabat-sahabat ini kaum Anshar kan sudah iman pada Rasulullah SAW, sudah dididik oleh sahabat yang lain. Nabi datang, beliau-beliau itu nyambut dengan sesuatu yang tidak diajarkan Nabi, sesuatu yang tidak dicontohkan Nabi, sesuatu yang tidak dibuat oleh Nabi. Beliau-beliau nyambutnya dengan siap nabuh rebana. Tala al badaru alaina min thani ya til wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Sambil nabuh rebana, bahkan ada yang begitu. Orang-orang Arab di sana tuh yang perempuan-perempuan sambil nyambut Rasulullah SAW itu. Seperti kalau nyambut temanten gitu ya. Sambil ditabuhi rebana begitu. Apakah Nabi marah? Apakah Nabi murka? Apakah Nabi kemudian berhenti dan mengatakan, "Saya tidak akan masuk kota Madinah. Ini haram, saya dipuji-puji." Apakah Nabi begitu? Pernah dengar sejarah Nabi begitu? Enggak kan? Setelah Nabi mensiarkan Islam, warga Madinah jadi orang-orang yang luar biasa. Bahkan Fathul Mekah, Nabi menundukkan warga Mekah dan kota Mekah dikendali Rasulullah SAW. Apakah pernah Nabi kemudian duduk di hadapan sahabat, "Dulu tuh kalian, apakah pernah begini? Dulu kalian itu kaum Anshar nyambut saya pakai rebana, nyambut saya pakai nyanyi tola al-badr al-na, itu lebay, itu berlebihan, itu enggak boleh, itu dilarang Allah itu." Pernahkah Nabi seperti itu? Enggak pernah. Enggak pernah. Itu dibiarkan abadi selama-lamanya. Memang harusnya begitu. Punya Nabi itu ya dipuji, punya Nabi itu ya disanjung, punya Nabi itu ya dicintai. Hanya orang-orang yang tidak suka pada Islam atau ajaran Islam yang sangat benci, karena enggak semua orang benci. Ada yang sangat benci. Itu yang berusaha membuat umat Islam jangan sampai mencintai nabinya dengan cinta yang sebenar-benarnya. Ya dibuat seperti itu. Kenapa? Karena kalau muslimin mencintai Nabi dengan cinta yang sebenar-benarnya, itu bahayanya luar biasa. Umat Islam gak mungkin bisa ditekak-tekuk, akan lempeng lurus dalam siratal mustaqim. Jelas? Lihat jam dulu. Karena ngomong kalau gak lihat jam nanti gak kerasa, tahu-tahu jam 11 kan repot. Ini setengah 10 lewat 10 menit kurang lebih ya. Insyaallah jam 10 kita usai, terus kemudian pulang ke rumah masing-masing. Walaupun ujian saya hargai, terima kasih banyak sudah mau jauh-jauh hadir ke sini ya. Insyaallah. Ya mudah-mudahan nanti ketika api neraka menyala-nyala dan kita lewat di atasnya, usaha jenengan yang hujan-hujan ini yang terus nyiram api nerakanya itu. Insyaallah. Karena dalam sebuah hadis disebutkan, kalau mukmin itu lewat di atas siratal mustaqim yang bawahnya api menyala-nyala, itu apinya itu teriak-teriak, "Jus ya mukmin, jus ya mukmin." Apinya teriak-teriak, "Hei mukmin, cepat-cepat pergi, cepat pergi. Lewati aku karena cahayamu membuat apiku padam." Cahayamu membuat apiku padam. Jadi nanti kalau mukmin itu jalannya pelan-pelan, neraka itu padam gitu. Neraka padam, maka nerakanya takut. Ini kalau sampai saya padam enggak bisa ngobong manusia ini. Jadi kalau ada mukmin lewat disuruh cepat, "Ayo cepat. Jangan-jangan kelamaan nanti aku padam." Jus ya mukmin. Karena cahayamu tutfi lahabi, memadamkan apiku. Mukmin itu punya kekuatan yang seperti itu. Ya kenapa? Ya di antaranya mungkin karena begini. Hujan-hujan ya berangkat. Hujan-hujan ya berangkat. Teman-teman saya tadi hujan-hujan ya nyambut jenengan tuh, biar masuknya enak dikenakan tuh kan. Angkat-angkat tuh material tuh berat-berat itu dilakoni hujan-hujanannya. Yang begitu-begitu tuh yang insya Allah bisa madamkan api neraka, menghapuskan dosa-dosa kita semua. Amin Allahumma. Amin. Ini satu dalil yang nyata. Nabi sampai di Madinah, sambutannya bukan qiraatul Quran, sambutannya justru tabuhan rebana, dan di situ disenandungkan syair pujian pada Rasulullah SAW. Karena Tala al-Badru alaina itu kalau diterjemahkan, ya, bahasanya bahasa sastra, bahasa yang tadi itu apa namanya, sifatnya memberikan gambaran yang maksimal. Telah terbit bulan purnama menyinari kami semua. Saya mau nanya, itu waktu Rasul datang, itu yang datang bulan purnama atau Rasul? Yang datang Rasul, gitu kan? Lah kenapa nih warga Madinah bilangnya bukan begini? Telah datang Nabi kepada kami. Kan selesai, jelas loh ya. Tapi kenapa kok ngomongnya bukan Nabi? Telah datang kepada kami bulan purnama menyinari kami semua. Kenapa? Pengen muji. Pengen muji. Ini yang datang bukan sembarang manusia. Ini ibarat bulan purnama di kegelapan malam. Sehingga menyinari dengan sinar yang terang. Dan yang melihatnya pun merasakan kebahagiaan. Indah sekali itu bulan itu. Terang tapi dilihatin indah. Tala al-badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Karena itu kami wajib bersyukur. Itu orang Madinah nyambut dengan demikian. Ini kalimat pujian. Makanya kalau ada orang muji Nabi itu nyontoh para sahabat. Ini contoh yang nyata. Kemudian yang kedua, di Al-Qur'an banyak di antaranya Allah sendiri muji Nabi dengan kalimat di antaranya ya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Itu pujian yang luar biasa. Dan sungguh engkau berada di atas budi pekerti yang teramat sangat agung. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau berada di atas budi pekerti yang teramat sangat agung. Padahal kalau budi pekerti itu bukan agung. Budi pekerti itu akhlakun karimah. Akhlak yang mulia. Budi pekerti yang mulia. Tapi Allah gak mau bilang Nabi budi pekertinya mulia enggak. Kenapa? Kata mulia itu belum cukup untuk muji Nabi. Kata mulia itu belum cukup untuk menggambarkan kehebatan pekerti Nabi Muhammad SAW. Padahal ini Allah loh ya. Kalau Allah yang ngomong, Allah bilang akhlakmu baik, itu sudah luar biasa loh. Yang ngomong Allah kok. Yang ngomong Allah. Tetapi karena Allah pengen ngajari hamba-hambanya, aku saja untuk menggambarkan akhlak nabiku, aku katakan akhlakmu agung, melebihi segala keagungan. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Apalagi kalian. Loh, Allahnya begitu kok kita tambah, wes kalau muji Nabi jangan lebih-lebih. Udah, biasa aja lah, Muhammad tuh ya manusia. Muhammad tuh manusia. Ngomongnya kurang ajar gitu tuh. Muhammad tuh manusia. Emangnya temannya sendiri. Ya. Langsung begitu. Nabi Muhammad SAW itu memang manusia. Diri kita juga manusia. Tetapi jangan disamakan. Watu ya podo watu nih. Tapi kerikil sama intan berlian kira-kira sama enggak? Kalau ada orang yang bawa intan berlian di tangan kanan, kemudian batu kerikil, batu kali di tangan kiri, kemudian dia mengatakan, "Allah iki podo watune," gitu. Ini kira-kira orang waras atau orang bodoh pun mengatakan, "Watu podo watu, batu sama batu, tapi ini beda nilainya. Yang ini batu permata, bisa buat beli kerikil ini kira-kira ratusan truk," gitu kan? Kalau yang ini, walaupun kecil, tapi harganya bisa ratusan juta. Kaget kadang saya kalau bakul permata itu ya, pakai satu cincin ini harga berapa? 500 juta. Padahal cuma ya Allah watu gitu kan, itu batu. Kok harganya seperti itu? Kenapa? Karena punya nilai yang luar biasa. Rasul memang manusia SAW, tetapi gak sama dengan manusia manapun. Kok bisa gak sama dengan manusia manapun? Saya mau nanya, apa ada manusia yang dari jari jemarinya keluar air? Ada gak? Gak ada. Nabi Musa pun gak bisa kok. Nabi Musa itu mengeluarkan air dari batu. Kalau batu keluar air masih wajar kan ya. Batu keluar air itu masih wajar. Tapi kalau jari jemari terus bisa keluar air, ini dari mana? Coba saya mau nanya tubuh jenengan ini kalau disilet gitu ya, dilukai, yang keluar darah atau air? Darah atau air? Darah. Perut ini nih, isinya macam-macam. Ini kalau ditusuk yang keluar apa? Darah atau air? Coba keluarkan air muni. Jenengan habis minum air 3 gelas, tuh, keluarnya apa? Air kencing. Air seni itu kan. Keluarnya air seni. Itu pun harus dari lubang yang benar. Coba di tempat yang lain, keluarnya darah atau kotoran? Nah, Nabi SAW dari sela jari jemarinya bisa keluar air. Wa khairu ma'in ma'un qad naba' min baini ashabin nabiyil mustaba. Dan sebaik-baik air adalah air yang mengucur dari sela jari jemari Nabi yang terpilih. Lah manusia jenis apa kalau dari tubuhnya bisa keluar air yang mengucur deras ini? Ini manusia biasa atau manusia yang enggak ada biasanya nih? Ini manusia yang super luar biasa. Bentuknya saja manusia, bentuknya sekeluh. Bentuknya manusia, tapi casingnya maupun isinya lain. Malaikat saja enggak bisa nyamain. Malaikat temunya Nabi enggak bisa. Malaikat itu kelasnya di bawah Nabi. Jibril alaihissalam yang luar biasa kelasnya di bawah Nabi. Jadi Nabi itu casingnya, jasadnya, zahiron itu enggak ada yang nyamain, batinnya juga enggak ada yang nyamain. Cuman gambarannya, surahnya, bentuknya sebagai manusia. Nah kalau gitu bisa disamakan enggak? Enggak bisa. Muhammadun basharun walaysa kal bashari bal huwa yakutuhu wan nasu kal hajari. Sallallahu Nabi Muhammad SAW itu batu, manusia. Rasul itu manusia. Manusia juga manusia, tapi rasul tidak sama dengan manusia pada umumnya. Muhammadun basharun walaysa kal bashari. Beliau SAW itu manusia tapi tidak sama dengan manusia. Wan nasu, manusia itu seperti batu biasa, rasul itu batu permata. Masa bisa disamakan? Enggak mungkin bisa disamakan. Rasul tubuhnya enggak sama dengan siapapun. Zahirnya enggak sama, batinnya enggak sama. Bukti zahirnya enggak sama, yaitu dari sela jari jemarinya bisa keluar air. Ini bukti kan rasul enggak sama. Yang kedua, banyak riwayat menjelaskan. Manusia biasa itu kalau kena sinar matahari pasti ada bayangannya. Betul kan? Tapi rasul manusia, kena sinar matahari enggak ada bayangannya. Kira-kira manusia bukan tuh. Misal jenengan jalan ya, Anda jalan bareng saya. Dikena di sinar matahari. Terus ada orang lihat, "Duh, kok yang satu enggak ada bayangannya?" Mesti takut. Jojo di manusia iki. Betul kan? Saya jalan sama Edwin gitu ya. Kena sinar matahari, saya ada bayangannya. Edwin enggak ada bayangannya. Mesti saya takut. Ini jangan-jangan bukan Edwin, ini bukan manusia ini. Ini Edwin jadi-jadian kan begitu. Betul enggak ini? Dan Nabi itu kalau jalan dicari bayangannya enggak ada. Nah kalau bayangannya enggak ada, kira-kira sama enggak dengan manusia? Enggak sama. Kemudian Rasulullah SAW tidak pernah beraroma enggak enak. Enggak pernah beraroma enggak enak. Mau keringetan enggak keringetan, aromanya harum. Pertanyaan saya, ada enggak manusia yang keringatnya itu wangi? Coba jenengan. Ibu-ibu, suaminya keringatnya wangi? Allah. Nah, wangi. Para suami, apakah istri jenengan keringatnya wangi? Dan yang keringatnya harum siapa? Yang keringatnya harum. Riwayat yang sahih, Rasul tidur, diambil keringatnya. Ketika bangun ditanya, "Loh, kenapa kok keringatku diambil?" Ya Rasulullah, untuk campuran parfum. Karena keringat Anda ini paling harum dari semua parfum yang Anda. Dari semua parfum yang ada. Jadi dicampur sama parfum yang lain biar jadi banyak gitu maksudnya. Ini aromanya harum, keringatnya harum. Masa mau disamakan dengan manusia sak dunia ini? Enggak bisa. Jasadnya saja enggak sama. Jasadnya enggak sama. Beliau manusia. Tapi aneh. Kalau jalan bareng siapapun, jalan bareng siapapun, berjalan bersama siapapun, manusia itu tidak bisa mengalahkan tingginya Nabi Muhammad SAW. Jadi misal ada orang tingginya 2 meter, tingginya 1 meter setengah. Rasul jalan bersama orang ini. Kalau diukur meteran tuh tinggi Rasul itu gak setinggi yang 2 meter misal gitu ya. Tapi begitu jalan, yang 2 meter itu kelihatan pendek, Rasul kelihatan paling tinggi. Ada manusia yang begitu. Kalau kita kan enggak kan? Kita ini misalnya gemuk, berdampingan dengan yang kurus, langsung kelihatan tambah gemuk. Kan begitu. Ya kan? Kalau kita kurus, berdampingan dengan yang gemuk, kita kelihatan tambah kurus. Kita ini hitam, ya, berdampingan dengan yang putih, kelihatan hitamnya luar biasa. Benar kan? Kita ini pendek, dampingan dengan yang tinggi, kelihatan pendeknya luar biasa. Rasul tidak begitu tinggi, Mu'tadil, tengah-tengah. Tapi kalau berjalan bersama orang yang setinggi apapun, Rasul kelihatan lebih tinggi dari dia. Padahal dimeteri tingginya tinggi orang tadi. Nah, ini kira-kira manusia atau bukan? Ini riwayat yang sahih. Terus apa orang mengatakan, wah, das pokoknya manusia biasa. Ya ini mesti wong rawas. Orang enggak beres kepalanya. Kalau bilang Rasul manusia biasa. Ya. Loh, itu yang ngomong Al-Qur'an. Nah, ini ngawur lagi nih. Sejak kapan Al-Qur'an bilang Rasulullah manusia biasa? Jangan dipotong ayatnya. Manusia biasa mendapatkan wahyu. Kalau manusia biasa mendapatkan wahyu berarti biasa atau luar biasa? Loh, manusia biasa bisa ngomong sama malaikat. Mendapatkan wahyu kan berarti ngomong sama malaikat, mendengar suara malaikat, melihat malah malaikat, berjalan bersama malaikat. Berarti itu Rasul pengen ngomong, aku ini manusia, bukan manusia biasa. Walaupun bentukku sama dengan kalian, cuman bahasanya Al-Qur'an itu luar biasa. Seperti saya ngomong sama Edwin misalnya, ini yang di samping sama Mas Edwin kok ya. Ini saya ajak ngomong gini biar gak ngantuk maksudnya. Misalnya saya ngomong sama Mas Edwin gini ya, Win gitu ya, saya ini manusia biasa Win, seperti kamu. Misal ya, cuman ya, saya ini bisa 5 bahasa, berarti saya biasa atau luar biasa? Luar biasa. Saya sebetulnya mau ngomong sama Edwin, kamu tuh walaupun manusia seperti saya, iso mung basa Jawa karo bahasa Indonesia, Inggris titik-titik, gitu kan? Misalkan begitu. Nah Rasul ditunjukkan sama Allah, Rasul muni bukan manusia yang biasa, beliau manusia luar biasa, bentuknya seperti kalian, besar, tetapi bisa menerima wahyu. Berarti kan bukan biasa, handphone. Oh ini handphone, ini handphone biasa, seperti punya kalian, handphone biasa. Cuman ini bisa dipakai 3 kartu jadi 1, kemudian RAM-nya itu 2 giga. Saya mau nanya, berarti ini handphone biasa atau handphone yang agak di luar biasa? Mau disamakan dengan handphone yang harganya 200 ribu? Mau disamakan dengan handphone harga 100 ribu? Gak mungkin. Ada orang ngomong, ini handphone oh biasa. Ada orang bawa handphone gitu ya, biasa. Harganya berapa? 20 juta. Misal, ini enggak, ini murah ini. Ini handphone murah. Misal ya, ini handphone berapa? 20 juta. Apa dikatakan biasa? Enggak. Dia punya kelebihan dibanding handphone yang lain. Lah Rasulullah SAW itu manusia penuh dengan kelebihan dan tidak ada kekurangannya sama sekali. Kenapa? Karena Allah udah janji ya, diciptakan dengan kesempurnaan yang tiada tara, itulah Nabi Muhammad SAW. Gak ada kurangnya. Karena Allah pengen nunjukkan kehebatannya kepada manusia. Allah pengen menunjukkan kemahamampuannya kepada manusia untuk menciptakan sesuatu yang sempurna, yang tanpa cacat, yang tanpa kurang. Itu hanyalah Nabi Muhammad SAW. Allah pengen nunjukkan, nih loh. Ya, yang lain kurang, kalau yang satu ini gak ada kurangnya. Yang satu ini gak ada kurangnya. Makanya dipilih jadi pimpinan semua Rasul. Dipilih jadi pimpinan semua Anbiya wal Mursalin. Dipilih jadi pimpinan seluruh malaikat. Dipilih jadi pimpinan seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dipilih menjadi kekasih Allah. Makanya beliau nanti yang mampu seorang diri menghadap Allah, mintakan syafaat bagi seluruh makhluk Allah. Kenapa? Karena dirinya tidak ada kekurangan. Lubib, tapi kan Kanjeng Nabi itu pernah sholat terus lupa. Ini model orang-orang yang rodok neko-neko itu kan. Kok nyari kekurangannya Kanjeng Nabi? Itu aneh tau ya. Kok nyari kekurangannya Kanjeng Nabi? Gak mungkin dapat. Dan Nabi itu pernah sholat tapi lupa jumlah rakaatnya. Nah, itu kan menunjukkan Nabi itu yo lali gitu kan. Nanti dulu baca hadisnya. Ketika Nabi sholat, Nabi ditegur kan sama sahabat, ya Rasulullah, ini sholatnya dikurangi apa engkau lupa? Rasul jawab, aku tidak lupa dan tidak dikurangi. Walaupun sholatnya cuma 2 rakaat, Rasul mengatakan, aku tidak lupa dan sholatnya tidak dikurangi. Jadi kalau ada orang bilang Rasul lupa, berarti orang itu menyalahi ucapan Nabi. Wong Nabi ngomong kok, aku ora lali, yo ora tak kurangi. Terus nyatanya itu kurang kok 2 rakaat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya Nabi pengen ngasih pelajaran. Yen awakmu lali, contonen kaya ngene iki. Kalau kamu nanti mengalami lupa dalam sholat, contohlah aku. Tapi kalau aku gak pernah lupa. Aku gak pernah lupa dan tidak kukurangi. Ini sekedar memberikan contoh. Beliau manusia. Tapi beliau mengatakan, janamu aine. Mataku terpejam, tapi hatiku gak pernah tidur. Berarti ya melek terus. Kalau manusia itu kan tidurnya dengan hatinya. Kalau hatinya tidur berarti baru dia tidur. Kalau matanya merem, hatinya melek kan berarti melek. Coba jenengan merem coba. Tapi masih melek. Itu namanya tidur atau enggak tidur? Merem, tapi ngelamun. Merem, tapi mikir. Udah tidur belum itu? Belum. Manusia itu dikatakan tidur kalau hatinya, pikirannya tidur. Nah, kalau Nabi berkata, mataku terpejam, tapi hatiku tidak pernah tidur. Berarti Kanjeng Nabi pernah tidur enggak? Enggak pernah, beliau melek terus. Ada manusia yang melek terus? Gak ada. Maksud saya ngomong begini, biar semuanya ngerti. Rasulullah SAW itu luar biasa. Biar kita cinta sama Rasul. Biar kita semakin pengen ngerti Rasul. Dan tidak usah pedulikanlah orang-orang yang ngomong, jangan puji Nabi, jangan puji Rasul, dan lain sebagainya. Biarkan mereka berkata seperti itu, ya, kasihan. Beliau-beliau itu terharamkan dari kebaikan yang sangat besar. Lah kita nikmati, kita yang diberi Allah kemudahan untuk mencintai Rasul, untuk mengenang Rasul, untuk memuliakan Rasul, untuk mengagungkan Rasul, kita nikmati itu, sambut bulan Maulid nanti dengan berbondong-bondong menghadiri majelis Maulid khususnya, dicatat dari sekarang dan tolong ajak keluarga sahabat semuanya dari sekarang diajak. Saya minta semua teman-teman di Ar-Raudhah ini yang lihat tayangan ini dari berbagai kota ataupun negara, catat, saya mohon jenengan kalau yang di Hong Kong pulang paskan tanggal ini, ya, yang di Taiwan pulang paskan tanggal ini, kemudian yang dari Jakarta, dari Bandung sekitarnya, Kalimantan, yang pengen ketemu saya, yang SMS, WhatsApp, BBM, pengen bisa ketemu saya, biar sekalian berkah, datanglah di tanggal ini, cari di tanggalan Jumat terakhir bulan Maulid. Jumat terakhir bulan Maulid, insyaallah kita akan selenggarakan Maulid Akbar Ar-Raudhah di Jumat terakhir bulan Maulid. Ya, Jumat terakhir bulan Maulid. Insya Allah nanti flyernya, selebarannya menyusul. Ya, sekarang dicatat dulu dan ajak semuanya. Jumat terakhir bulan Maulid, kita akan sama-sama baca Maulid di sini, di tempat ini bareng-bareng. Saya pengen nanti yang hadir enggak sedikit, saya pengen yang hadir sebanyak banyaknya, bareng-bareng selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian, semoga manfaat dan semoga barokah. Jam 10 kurang 3 menit. Ini ada permohonan doa yang akan kita bacakan insyaallah. Yang pertama, permohonan doa dari Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus. Semuanya minta doa, masa enggak minta? Saya minta doa khusus semoga proses pelunasan tanah dan pembangunan majelis ini dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, diberi rezeki yang berlimpah dari segala arah tanpa susah payah, tidak dihisab dan tidak diseksa karenanya, dan semoga majelis ini barokah manfaat untuk siapapun umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah, dan semoga Allah taala menjadikan semua yang membantu, yang hadir, yang bekerja untuk majelis ini mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk surganya Allah tanpa hisab dalam rombongan Nabi Muhammad SAW. Al-Hadiniyah walakulniyatin sualiyatin jamiatin nafi al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatiha binati syifa. Untuk Bapak Sukirman Hadi Sudarmo di Klaten. Dan juga untuk Ibu Sri Sumarsih yang ada di Sangkrah serta semua saudara kita yang sedang sakit, semoga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk Ananda Muhammad Nasiruddin, semoga oleh Allah Subhanahu wa taala diberi jodoh segera yang diridhai Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan hidayah tobat. Begitu pula dengan kita semua, dan semua yang belum mendapatkan jodoh segera mendapatkan jodoh, yang belum mendapatkan anak keturunan mendapatkan anak keturunan yang salihah, yang belum mendapatkan pekerjaan mendapatkan pekerjaan yang barokah ila yaumil qiyamah. Al-hadiniyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu sekalian, itu kalau ada yang dapat selebaran doa tadi itu doa yang bisa dibaca tiap pagi, itu doanya Habib Ali untuk melindungi diri dari bencana, dari bala, ya, biar selamat. Tiap pagi dibaca, yang dapat, yang enggak dapat enggak apa-apa. Ya, memang itu sisa dari akhir rubuk kemarin dibagi lagi. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya 'alim bi halati wa muttali' 'ala sarairi wa niyyati, iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Pengumuman bagi yang berminat DVD seminar kupas tuntas bid'ah yang waktu minggu kemarin, yang berminat miliki DVD-nya, itu ada 2 paket. Satu paket isinya 2 DVD, ya. Paket pertama dan paket kedua. Totalnya 4 DVD, satu paket harganya 50.000 isinya 2. Jadi kalau mau beli lengkap harganya 100.000. Insyaallah itu sudah mayoritas bid'ah dibahas. Tentang tahlilan, tentang peringatan maulid Nabi, tentang kalau ada orang yang ngomong bid'ah itu kira-kira kita menjawabnya bagaimana. Insyaallah di situ sudah dikupas 5 jam lebih insyaallah di situ bersama saya. Jadi kalau jenengan nonton dari awal sampai akhir, siapkan waktu 5 jam 4 DVD itu kurang lebih. Insyaallah warak belajarnya, ya, bisa dicari di depan sana insyaallah. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Jumat yang akan datang majlisnya tetap di tempat ini, ya, insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.